ada rembulan nan terang. Langit pun tiada nampak cerah. Hitam nan pesat membisu. Bagai rasa badai membawa diriku kering bah. Hanya aku sendiri berjalan. Namun tiada insan menolongku. Malam ini tak kuduga. Bagai datang badai membawa diriku kering bah. Namun tiada